Apakah hukum anak panggil mak dan ayah dengan panggilan mama dan papa? Dia panggilan terbaik sekali, iaitu yang Nabi panggil mak dia. Ketika Nabi berjumpa dengan ibu susu dia, Nabi panggil ummi. Maka ummi makna wahai ibuku. Nah, yang terbaik untuk ayah, maka dipanggil abi. Dalam hadis Isra' Mi'raj, Nabi sebut abi, bapakku. Maka yang terbaik ummi dan abi. Faham? Boleh juga kita panggil walid. Walid makna bapa. Neh? Dan nak panggil bahasa benda lagi. Bahasa abah, abah boleh tak? Abah tu bahasa Arab, abahu. Nah, isim khamsah dia panggil. Abahu, abah. Alif be alif he, abahu, bapaknya. Jadi abah, abah, abah. Neh? Nak panggil dengan ibu boleh. Nak panggil dengan ayah boleh. Tapi ni dia nak panggil dengan mama dan papa. Nah, dia nak kelas sikit lah. Orang Melayu ni tidak suka dengan orang Melayu, dia suka dengan orang putih. Nah, sebab tu ramal ni ciduk rambut macam orang putih. Nah, padahal muka dia muka Melayu. Nah, orang putih rambut dia oreng, dia kening oreng. Orang Syria rambut blond, kening blond. Orang Sweden rambut kuning, kening kuning. Kita rambut je kuning, kening hitam. Macam anak monyet baru netah. Faham tak? Siang ke dia klik klik klik klik. Nah. Nampak guana dia minyak ke orang putih. Nah. Ada kawan duduk di Europe lama dah, perempuan. Dia duduk sana 5 tahun, 6 tahun gitulah. Lepas buat degree, buat master, 7 8 tahun juga ah. Tapi dia balik rambut dak celup, siap pakai tudung. Gambar-gambar di duduk di Europe pun pakai tudung, pakai jubah. Mana lihat ada? Padahal duduk dekat kawasan sejuk. Nah, di Austria sekejap, kemudian dia duduk di Rusia rasa. Nah, sekejap dalam 5-6 tahun. Neh, mana kawasan salji. Nah, boleh lihat dia balik dak celup pun rambut. Kita rambut merah. Duduk dah ni mek rambut merah. Duduk lubuk paku. Duduk lubuk paku rambut merah dah. Nah, kalau duduk New Zealand tak tahu bulu hidung merah. Jadi panggil mama dan papa tidak salah. Kerana orang putih panggil mama juga. Mama, mama, mama. Papa, papa, papa. Tak salah. Kerana maksud mama, ibu juga. Papa pun, ibu, bapak juga. Manja. Yang salahnya, kita nak bunyi style orang putih tu supaya orang pandang hebat. Situ salah. Nak? Kalau kau lupa kan, panggil papa kan? Nak? Nak dia tengok papa. Ye, ye, papa balik. Oh, papa pun balik. Cum. BMW 7 Series. Nak? Itu pagar buka sendiri. Automatic. Papa. Buat keluar kayu golf. Main tadi 18 lubang. Lawang. Nak? Mana Sabah? Papa. 7 Series. Kita papa, papa, papa. Orang nak kan? Orang nak kat uruk eh. Kali isi minyak akak dengan kosing-kosing. Tak? Isi minyak. Nah, cabu habis. Papa. Jangan main. Nak buat guna ke dia. Nah.